Saya sudah kahwin 2 tahun hingga kini tidak dapat zuriat. Sebab itu isteri saya pula menganggap jika kurnia zuriat kami akan dilanda kewangan. Saya sudah senangkan, terangkan pada isteri tentang rezeki, tetapi dia tetap dengan pendirian. Tolong jelaskan. Ada orang pegang, kalau anak ramai atau ada anak kaki, kita masalah keuangan dan sebagainya. Ini semua ni khurafat, ini semua syirik belaka. Datang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, turun kitab 4 buah dari langit, nak ajar manusia bahawasanya jangan ragu tentang rezeki. Ha. Orang yang akidah rosak, kaum ini, puak-puak yang tidak beragama, dia bimbang, tak cukup makan. Sebab tu dalam kes merancang keluarga, dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau kerana takut tak cukup makan, haram dan syirik. Faham? Yang beri makan kekgi bukan kita. Kita kahwin dapat anak. Rezeki kita, anak kita kekgi, kita ke hak Tuhan? Ada? Jangan jadi bodoh kan? Nah, kita rasa cerdik dah mengaji, kolej, diploma, universiti, master, PhD, tapi ragu, takut tak cukup makan anak kita bila-bila. Orang itu jahil, sejahil-jahil. Tidak ada satu manusia atau binatang atau kehidupan pun yang dia boleh jaga rezekinya sendiri, melainkan semua Allah jaga. Nuh hak dalam hutang, Allah jaga. Lepas tu Nabi kata, mu tengok burung terbang pagi balik tengah hari. Masa dia turun pagi, dia tinggal anak dia 2 ekor teranga mulut-mulut. Lapar perut dalam sarang, kalau mari ular gigi anak dia mampu. Mari kengga ketik anak dia mampu. Dia tinggal juga dan dia yakin ada rezeki untuk anaknya sejak azali. Sekarang dia balik, anak dia kenyang. Betul tak? Ha ni. Batu datang Islam untuk menyelamatkan manusia daripada kepercayaan-kepercayaan bodoh seperti ini. Ni nak beranak takut anak lapar. Nak beranak takut anak tak cukup makan. Lepas tu belajar mengaku pandai. Belajar sekolah. No, dayak dalam hutang. Ada sekolah tak? Dia masuk kat rumah orang sendiri. Tak ada sekolah. Duduk dalam hutang. Kakak daun eh. Bini pak. Ngandung belaka. Anak seorang tok batin 18. Beranak sama. Perik beranak. Perik beranak. Ada. Tok batin tak makan. Apa? Reki. Ada. Padahal dia tak ada duit. Tak ada beras. Dia duduk dalam hutang. Tak ada paik air. Tak ada elektrik. Beranak sama. Tak bimbang sikit pun. No. Orang yang sembah berhala, tidak bimbang anak ramai. Kita sembah Allah, bimbang anak ramah. Sting pay kuda ke apa? Balik to the normal. Balik ke nama semula, fitrah yang diasuh oleh agama. Allah belaka. Tak usah bimbang. Jadi kalau anak ramah nak makan benda. Soalan bodoh. Ada yang tanya? Nah. Macam nak kahwin tak? Dia nak kahwin tapi dia bimbang. Kat gini nak beri makan benda ke bini dia. Ada tak? Tak apa nak kahwin mak? Bukan aku tak nak kahwin. Tapi kalau aku kahwin aku nak bagi makan apa bini aku? Makan nasi lah bodoh. Tahu tak? Tak? Takkan makan skru. Nuh hak jahat sekali dalam negara disahkan berlakukan jenayah. Lalu diheret oleh polis, dikurung dalam jail. Betul tak? Penjara Sungai Buloh, Simpang Renggang. No, Kalaspa, Bola Kengga. Tu penjenayah belaka. Makan nasi ke makan besi? Dia jawab. Ada. Takkan tak boleh fikir lagi kepala otak. Nah, penjenayah pun makan nasi. Pagi nasi lemak. Tengah hari nasi juga walaupun kuah timun. Petang biskut jagung cicah melo. Nah, molek-molek ada rezeki. Rasa bimbang ah. Anak kita bila lahir dia sudah ada dicatat rezekinya sejak dia berumur 4 bulan dalam perut ibu yang mengandung. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana kerajaan. Allah belaka yang jamin rezeki dia. Faham? Anak komunis Rusia, Allah beri makan pagi, petang, siang, malam. Faham? Walaupun komunis tak mengaku adanya Tuhan.